Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia pada kita semuanya, pada umat Islam terlebih khusus, yang memberikan hidayah serta taufik kepada kita semuanya sehingga kita mengerti agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang menjelaskan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada jannah sekaligus jalan-jalan yang mengantarkan kita semuanya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memerintahkan kita semuanya untuk melaksanakan apa-apa yang mendatangkan maslahat bagi kita semuanya, baik melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tidak ada suatu perintah melainkan di dalamnya mengandung kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat kita. Inilah keindahan syariat Islam yang senantiasa mengajak kita semuanya untuk menghasilkan ataupun meraih kemaslahatan sekaligus menambah kemaslahatan tersebut. Demikian pula agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam menjelaskan kebatilan serta jalan-jalan kebatilan serta jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasalam, telah memperingatkan kita semua, demikian pula melarang kita semua untuk menjalani ataupun melakukan perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketinggian, demikian pula kemuliaan kaum lelaki, bahwa kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kaum lelaki yang akan membimbing umat manusia, demikian pula kaum wanita, demikian pula anak keturunan mereka menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum lelaki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum hawa. Itulah kebenaran apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. sekaligus menunjukkan bahwa itu semua itu menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Tidak ada sesuatu pun melainkan telah dijelaskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma farradna fil kitabi min syai." Kami tidak meninggalkan sesuatu pun di dalam Al-Qur'anul Karim. Jalan yang hak Allah jelaskan. Demikian pula Allah anjurkan, perintahkan umat manusia untuk mengikutinya. Sebagaimana pula jalan kebatilan Allah jelaskan dan peringatkan umat manusia untuk meninggalkannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepadamu, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Demikian pula Rasul kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau berucap melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa." Dan tidaklah dia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan semua itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Kaum muslimat rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-34 yang menjelaskan hak-hak suami istri, hak yang harus ditunaikan oleh kedua belah pihak. Seorang istri memberikan hak-hak suaminya, demikian pula seorang suami memberikan hak-hak istrinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Allah mengatakan bahwa kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, yang membimbing mereka, demikian pula mengarahkan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada mereka, kekhususan bagi kaum lelaki yang tidak dimiliki oleh kaum wanita. Allah mengatakan, "Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Allah memberikan kekhususan kepada kaum lelaki berupa kepemimpinan, demikian pula keutamaan yang lainnya, di mana kaum lelaki memberikan mahar-mahar, demikian pula nafkah kepada istri-istri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Adapun orang-orang saleh dari kalangan kaum wanita yang berjalan di atas jalan yang lurus, yang senantiasa menetapi istiqamah di dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjifati mereka, menjifati kaum wanita yang saleh, yang salihah, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati suami-suami mereka. Wanita-wanita yang senantiasa menjaga segala rahasia yang terkait dengan suami-suami mereka dan perkara-perkara yang diamanatkan kepada wanita tersebut untuk senantiasa dijaga. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh setiap istri itu sangat banyak. Demikian pula hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri itu sangat besar. Karena besarnya hak tersebut, Allah pun memberikan ganjaran yang besar pula bagi mereka yang menunaikan hak tersebut dengan sebenar-benarnya. Rasulullah SAW menjelaskan, demikian pula menggambarkan besarnya hak-hak suami tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang datang dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, haqquz zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqahu. Kata Rasulullah SAW, hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya seandainya suami tersebut memiliki luka yang bernanah. Coba dibayangkan bagaimana keterangan Rasulullah SAW menggambarkan besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Seandainya suami tersebut memiliki luka, mengalami luka ataupun musibah sehingga dia terluka, sehingga luka tersebut bernanah. Kemudian kata Rasulullah SAW, falahisatha, kemudian istri tersebut menjilat, istri tersebut mengambil luka tersebut dengan mulutnya, ma addat haqqahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri tersebut belum bisa menunaikan haknya, menunaikan hak suami tersebut. Ini menjelaskan besarnya hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri bagi suaminya. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, seandainya saya memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita pahami bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada siapapun untuk sujud. Namun ini sebagai bentuk gambaran, sebagai bentuk penjelasan akan besarnya perkara yang akan disebutkan di sini. Rasul mengatakan, seandainya saya memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Sekali lagi, ini menunjukkan besarnya hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya, yang harus dilaksanakan. Naam. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hak-hak suami yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus ditunaikan oleh istrinya, antuti'ahu fima ya'muruha. Seorang istri harus mentaati apa yang diperintahkan oleh suaminya. Tentunya hal demikian sebagai bentuk kewajiban bagi seorang istri untuk menaati suami-suami mereka dalam perkara yang tidak ada di dalamnya unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dari Husain ibn Mihsan dari bibinya, seorang sahabiyah, sahabat Nabi semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, adzatu zaujin anti, apakah engkau memiliki suami? Tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabiyah tersebut. Qalat na'am, maka dia pun mengatakan iya. Qala fa aina anti minhu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukanmu di sisinya? Bagaimana perlakuan dirimu terhadap suamimu? Kata sahabat tersebut atau sahabiah tersebut, qalat ma aluhu illa ma ajastu min ma aluhu illa ma ajastu an. Aku senantiasa berusaha, senantiasa bekerja keras untuk mentaatinya, kecuali pada perkara yang tidak aku mampu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat, mendengar jawaban sahabat tersebut? Kata beliau, qala fa kaifa antilah fa innahu jannatuki wa naruki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang engkau lakukan, bagaimanapun perbuatanmu terhadap suamimu, bagaimanapun ketaatanmu terhadap suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia adalah perkara, dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengantarkan kepada jannah, demikian pula mengantarkan kepada neraka. Dengan sebab ketaatanmu terhadap suamimu, maka engkau akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jannah. Demikian pula sebaliknya, disebabkan oleh kemaksiatan, demikian pula keengganan untuk mentaati seorang suami, itu menjadi sebab seorang istri dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang wanita terbaik. Coba diperhatikan hal demikian, kesungguhan, demikian pula keseriusan dan semangat para sahabat Nabi, semangat mereka untuk menjadi orang yang terbaik, menjadi lelaki terbaik, demikian pula menjadi wanita terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wanita yang terbaik itu seperti apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, allati tuti'u idza amara wa tasurru idza nadhara wa tahfazuhu fi nafsiha wa mali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut. Siapakah wanita terbaik? Tentunya setiap muslimat ingin menjadi wanita terbaik. Kata beliau, wanita tersebut adalah yang mentaati jika diperintahkan oleh suaminya, diperintahkan perkara yang mubah, terlebih lagi bagaimana dengan perintah yang mustahab, selama tidak ada unsur penyelisihan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allati tuti'u idza amara, seorang wanita yang senantiasa mentaati, menaati suaminya jika dia merintahkan. Wa tasurru idza nadhara, dan menyenangkan hati suaminya jika dipandang oleh suaminya. Wa tahfazuhu fi nafsiha wa malih, dan istri tersebut senantiasa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, demikian pula menjaga harta milik suaminya. Ketaatan seorang istri terhadap suami merupakan sebab dari sekian sebab masuknya seorang wanita ke dalam jannah. Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, demikian juga dari sahabat Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah ta'ala, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وحفظت farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang wanita menunaikan salat lima waktu, wasamat syahraha, demikian pula melaksanakan puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan oleh seluruh, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin, wa hafizat farjaha, sifat berikutnya, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Coba perhatikan sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jika sifat-sifat ini ada pada diri seorang muslimah, maka menjadi sebab dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Pertama kali dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang wanita melaksanakan salat lima waktu, wasamat syahraha, dan melaksanakan puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat terhadap suaminya. Empat sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditutup dengan sifat yang terakhir, wa ata'at zaujaha, dan dia senantiasa taat terhadap suaminya. Apa balasannya? Apa balasan bagi seorang muslimah yang memenuhi sifat-sifat tersebut? Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Masuklah ke dalam jannah, di pintu apapun silahkan engkau masuk. Ini janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslimah yang berusaha dan menjaga dirinya untuk memiliki sifat-sifat tersebut, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita sebutkan tadi bahwa beliau tidak berucap melainkan dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ketaatan seorang istri terhadap suaminya itu merupakan kewajiban. Namun kewajiban tersebut dibersyaratkan padanya tidak ada unsur-unsur kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, jika seorang suami sebagai contoh memerintahkan kepada istrinya untuk melepaskan hijabnya, maka hal demikian tidak wajib untuk ditaati. Bahkan kewajiban bagi seorang istri untuk senantiasa berhijab. Demikian pula misalnya, seorang suami memerintahkan kepada istrinya untuk meninggalkan sholat, ataukah memerintahkan istrinya untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, maka perintah semacam ini tidak boleh ditaati, karena dia akan terjatuh kepada kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ataupun misalnya, seorang suami mengajak istrinya untuk berjima sementara dia dalam keadaan haid, atau bersetubuh pada tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun bentuk-bentuk kemaksiatan yang lainnya, maka kewajiban bagi seorang istri adalah tidak mentaati suami tersebut, tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, karena perkara tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun pada perkara yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. La ta'ata, isim nakirah yang terletak setelah penafian. Kata yang bersifat umum. La ta'ata, tidak ada ketaatan apapun yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketaatan itu dianggap ketaatan yang kecil ataupun besar. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan hanya pada perkara yang ma'ruf, perkara yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh setiap istri, menaati suami-suami mereka pada perkara-perkara yang tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang istri berusaha dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, demikian pula perintah suami mereka, niscaya Allah akan mudahkan bagi mereka untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Kenikmatan, kelezatan yang ada di dalam jannah tidak pernah dilihat oleh mata, demikian pula tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terdengar oleh telinga, demikian pula tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Kenikmatan tersebut akan diraih oleh kaum lelaki sebagaimana pula hal tersebut akan diraih oleh kaum wanita. Kemudian hak yang kedua dari hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri, antujibahu idza da'aha ila firasyi, hendaklah dia memenuhi panggilannya jika suami tersebut mengajak istrinya memenuhi hajatnya. Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih fa'abad fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang suami mengajak istrinya untuk memenuhi hajatnya di atas ranjangnya, kemudian istri tersebut enggan, tidak mau menuruti permintaan suami tersebut, fabata ghadban 'alaiha, sehingga suami tersebut marah, murka terhadap istrinya karena tidak memenuhi hajat suaminya, apa balasan bagi istri tersebut? Apa balasan bagi wanita tersebut? La'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala melaknat dia, mendoakan kejelekan terhadap wanita tersebut agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk waktu pagi. Bagaimana dengan doa para malaikat? Doa makhluk Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, tidak bermaksiat terhadap perkara-perkara yang Allah tetapkan, dan senantiasa melaksanakan perintah Allah. Doa kejelekan yang datang dari para malaikat terhadap wanita yang tidak taat atau tidak memenuhi hajat suaminya. Tentunya hal demikian jika kecuali, naam, hal demikian dikecualikan bagi seorang istri yang memiliki uzur syar'i, misalnya haid ataupun dia mengalami sakit. Kemudian di antara hak berikutnya yang harus ditunaikan oleh seorang istri terhadap suaminya, antashkura lahu wa la taksura. Wajib bagi seorang istri untuk berterima kasih, bersyukur terhadap apa yang telah dicurahkan oleh suaminya dan tidak mengingkari segala usaha yang telah dicurahkan oleh suaminya tersebut. Bersyukur untuk suaminya, berterima kasih untuk suaminya. Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang, tidak melihat kepada seorang wanita. Ini berita dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ancaman dari beliau, dan menunjukkan bahwa perbuatan yang ada, yang disebutkan adalah dosa besar. Perbuatan yang dilakukan adalah dosa besar. Allah membalas dengan balasan demikian. La yanzurullahu ila imra'atin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat, tidak memandang kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, tidak berterima kasih terhadap suaminya. Sementara wahiya la tastaghni'an, sementara wanita tersebut tidak bisa lepas dari suaminya. Wanita tersebut tidak bisa berdiri sendiri dari suaminya. Pada hadis ini, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan kewajiban bersyukur seorang wanita kepada suaminya. Demikian pula berbuat baik terhadap suaminya, terlebih lagi jika suami tersebut telah memberikan hak-hak yang menjadi hak seorang istri. Jika seorang suami telah berusaha menunaikan hak-hak istrinya, baik hak yang bersifat duniawi ataukah berupa hak-hak yang bersifat agama. Seorang suami yang telah berusaha untuk memberikan hak-hak tersebut, maka kewajiban bagi setiap istri adalah bersyukur, berterima kasih terhadap apa yang telah diberikan dan dicurahkan oleh suaminya tersebut. Bukanlah rasa syukur itu semata-mata diucapkan dengan lisan, namun rasa syukur harus diwujudkan dengan perbuatan dan akhlak yang mulia, perlakuan yang baik, demikian pula pelayanan yang terbaik bagi suaminya, karena suami tersebut menjadi sebab dia masuk ke dalam jannah Allah, ataukah menjadi sebab dirinya masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan akibat yang akan dialami oleh seorang wanita jika meninggalkan kewajiban ini. Akibatnya akan didapatkan oleh seorang wanita yang tidak bersyukur terhadap suaminya. Akibat yang didapatkan oleh wanita jika dia mengingkari nikmat tersebut, baik tampak dari ucapannya ataupun dari perbuatannya, berakhlak dengan akhlak yang jelek di hadapan suami, berbuat dengan perbuatan yang jelek di hadapan suami, tidak menunaikan hak-hak suami. Rasulullah alaihissalatu wassalam telah memperingatkan mereka, kaum wanita yang menyepelekan hal demikian, dengan peringatan yang sangat keras, dengan ancaman yang sangat keras. Ketika seorang wanita tidak berbuat baik terhadap suaminya, maka itu menjadi sebab dirinya masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab seorang istri diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas menceritakan ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wassalam memimpin salat bersama dengan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan setelah melaksanakan salat tersebut, "Inni ra'aitul jannah au uritul jannah fatanawaltu minha unqudan." Sesungguhnya aku melihat jannah, atau dalam riwayat yang lainnya, diperlihatkan kepadaku al-jannah yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Fatanawaltu minha unqudan, kemudian aku mengambil sedikit dari kenikmatan yang ada di dalamnya, apa yang Allah sediakan di dalam jannah tersebut berupa buah-buahan. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit dari kenikmatan yang ada di jannah aku ambil, kemudian kalian memakannya semua, makan apa yang telah diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baqiyat dunya, maka dunia ini tidak tersisa, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang telah Allah siapkan bagi umat manusia dalam jannah. Sedikit dari kenikmatan jannah, sedikit dari kelezatan yang Allah siapkan bagi penghuni jannah. Ini gambaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kenikmatan-kenikmatan di dalam jannah. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Wa ra'aitun nara falam arakal yaumi manzaran qatt. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya melihat neraka, dan saya tidak melihat pemandangan pada hari itu yang serupa, yang setara. Gambaran kedahsyatan neraka, gambaran kengerian azab yang ada di neraka Allah subhanahu wa ta'ala, gambaran siksaan yang ada di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat ternyata mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat ternyata mayoritas penghuninya adalah neraka, para wanita. Qalu lima ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk semangat, demikian pula kehati-hatian mereka jangan sampai istri-istri mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para sahabat Nabi, lima ya Rasulullah, mengapa demikian wahai Rasulullah? Qala bikufrihinna. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, disebabkan oleh kekufuran mereka. Qila yakfurna billah, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya, apakah mereka kaum wanita kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakfurna al-ashira, yakfurna al-ihsana. Mereka mengingkari hubungan di dalam berkeluarga, mengingkari hak-hak suami mereka, tidak menunaikan hak-hak suaminya. Wa yakfurna al-ihsan, dan mengingkari kebaikan yang telah dicurahkan oleh suami mereka, mengingkari kebaikan yang telah dicurahkan oleh suami-suami mereka, baik berupa ucapan maupun tindakan-tindakan yang mendatangkan murka Allah dan murka suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana bentuk kekufuran seorang istri terhadap suaminya. Seandainya engkau berbuat baik wahai seorang suami, jika engkau berbuat baik kepada salah seorang dari istri-istri kalian sepanjang tahun, bukan sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, sepanjang tahun. Sepanjang tahun suami berusaha untuk berbuat baik, memberikan hak-hak istrinya. Summa ra'at minka syai'an. Kemudian istrimu melihat sesuatu yang ada pada dirimu, melihat cacat, aib, penyakit ataupun kekurangan, satu kekurangan apa yang dia ucapkan, apa yang diucapkan oleh istri tersebut. Qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian wanita itu mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun yang ada pada dirimu. ucapan seorang istri kepada suaminya. Ini suatu bentuk dari sekian bentuk kekufuran seorang istri terhadap suaminya yang akan menyebabkan istri tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak yang keempat dari hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri, an taqarra fil baiti wa la takhruja illa bi idni. Seorang istri tinggal di rumahnya, tidak keluar rumah kecuali berdasarkan izin suaminya. Tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33. Allah mengatakan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi, yang mana istri-istri beliau adalah ibu-ibu kita semuanya, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan ummahatul mukminin. Demikian pula perintah ini ditujukan kepada kaum muslimat, umat Islam dari kalangan wanita. Allah mengatakan, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian wahai istri-istri Nabi di rumah-rumah kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Asal dari perintah ini sebagaimana kita fahami, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, asal dari perintah itu hukumnya wajib. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara, maka kewajiban bagi umat ini untuk menunaikannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang suatu perkara, maka kewajiban bagi umat ini untuk meninggalkannya. Allah mengatakan dalam ayat ini, wa qarna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian wahai istri-istri Nabi. Demikian pula kaum muslimat di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna. Ayat ini memberikan faedah apa? Memberikan faedah tidak boleh keluar kecuali dengan izin suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para suami untuk mengizinkan istri-istri mereka ketika ada hajat ataupun darurat yang harus perkara-perkara yang menyebabkan istri-istri tersebut keluar dari rumah mereka. Asal dari ayat ini menunjukkan kewajiban bagi seorang istri untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Adapun yang memalingkan bolehnya istri tersebut keluar dengan syarat izin dari suaminya adalah ada di sana beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para suami untuk memberikan izin kepada istrinya ketika hendak keluar, tentunya memperhatikan adab-adab dalam agama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian wahai istri-istri Nabi bertabarruj, bersolek, berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah berhias, menghiasi diri-diri mereka untuk orang lain, untuk lelaki lain, bukan untuk suaminya. Berbangga dengan perhiasan-perhiasan mereka, tidak di hadapan suaminya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan, la yahillu lizzawjati an takhruja min baitiha illa biiznih. Tidak dihalalkan bagi seorang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. wa idza kharajat min baiti zawjiha bighairi idzni, jika seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya. Coba diperhatikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jika seorang istri keluar rumahnya tanpa izin dari suaminya, kanat nashizatan asiyatan lillahi wa rasulih. Kanat nashizah asiyah lillahi wa li rasulih wa rasulih. Maka dia adalah wanita yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mustahiqqan lil 'uqubah, dan dia layak untuk mendapatkan hukubah, mendapatkan balasan serta siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban bagi setiap istri hendaklah mereka tinggal di rumah-rumah mereka, tidak keluar kecuali dengan izin dari suami mereka. Terlebih lagi sekian banyak tugas, demikian pula kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri di rumah-rumah mereka. Menyiapkan kebutuhan suaminya, makannya dan lain sebagainya. Demikian pula mengurusi anak-anaknya. Janganlah seorang istri membiasakan diri untuk keluar rumah mereka kecuali karena hajat, demikian pula dengan izin dari suaminya. Demikian pula ketika dia keluar, janganlah dia bertabarruj, berhias sebagaimana perhiasan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh keumuman kaum muslimat, keumuman umat manusia, keumuman kaum Hawa yang keluar rumah membuka hijabnya, membuka auratnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hak berikutnya dari hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya adalah alla ta'zana li ahadin an yadkhula baitahu illa bi'idni. Seorang istri tidak memberikan izin kepada siapapun, tidak memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suami tersebut. Tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah suaminya kecuali dengan izin suami tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Hak kalian yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian adalah tidak memasukkan seorang pun ke rumah-rumah kalian orang yang kalian benci, orang yang kalian tidak sukai. Demikian pula Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan wala ta'zan fi baitihi wa huwa syahid illa bi idznih. Wala ta'zan fi baitihi wa huwa syahid illa bi idznih. Seorang istri tidak boleh mengizinkan siapapun untuk masuk ke rumah suaminya sementara suaminya hadir kecuali dengan izin suaminya tersebut. Tentunya imbabil aula ketika suaminya tidak ada, ketika suaminya tidak ada di rumah tersebut. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menukilkan ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau mensyarah hadis ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa seorang istri tidak boleh memaksakan suaminya untuk memberikan izin bagi orang lain untuk masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izinnya, tidak boleh memaksakan. Kemudian beliau menjelaskan, wa huwa mahmulun ala ma la ta'lam ridha az-zawji bih. Hal ini dimaksudkan kepada orang yang sekiranya tidak diridhoi, tidak disenangi oleh suaminya. Amma law alimat ridha az-zawji bidzalika fala haraja 'alayha. Beliau mengatakan di dalam hadis ini dibawa kepada ma la ta'lam ridha az-zawji bih, dibawa kepada orang yang diperkirakan oleh istri tersebut bahwa orang tersebut tidak diridhoi oleh suaminya, tidak diperkenankan oleh suaminya. Adapun kalau istri tersebut mengerti, memahami bahwa suami tersebut ridha, misalnya kerabat istri, adiknya, kakaknya, ayahnya, dan semisalnya, jika seorang istri mengerti bahwa suami tersebut ridha, fala haraja 'alaiha, maka tidak mengapa bagi istri tersebut untuk mengizinkan masuk orang tersebut. Dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa seorang istri harus betul-betul memperhatikan, jangan membiarkan siapapun masuk ke rumahnya, jangan memberikan peluang orang lain untuk masuk ke rumah suaminya dari kalangan orang-orang yang tidak boleh masuk, yang bisa menyebabkan kemurkaan suami tersebut. Masih banyak hak-hak yang lainnya yang harus diperhatikan oleh para istri yang menjadi hak suami tersebut, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sebutkan ini dimudahkan bagi kita semuanya kaum muslimat untuk diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan hak-hak suaminya sehingga mereka dimasukkan ke dalam jannah Allah dan dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap muslimat, seorang muslimah, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya setelah mengerti kewajiban-kewajiban mereka yang menjadi hak suami-suami mereka. Setelah mengerti ilmunya, hendaklah dia memohon kepada Allah untuk diberikan taufik melaksanakan hak-hak tersebut sehingga dia mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.